rasa selalu mengusik. Ikuti gerak langkahku tak henti. Ingin aku bersihkan diri di mata air ampunanmu. Selamatkan aku ya Rabbi. Dari panasnya bara api saat dunia berhenti, hanya kau yang abadi. Meski hatiku berbisik, bibirku pun terkunci, kau selalu tahu isi hati Yesani. Meski aku bersembunyi di tempat paling sunyi, matamu selalu mengawasi ya Basi. Kau yang abadi. Meski hatiku berbisik, bibirku pun terkunci, kau selalu tahu isi hati Yasami. Meski aku bersembunyi di tempat paling sunyi, selalu mengawasi ya Basir. Meski hatiku berbisik, bibirku pun terkunci, kau selalu tahu isi hati ya Sami. Meski aku bersembunyi di tempat paling sunyi, aku